Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyara al-ikhwah wal hadirin, حفظكم الله جميعا. Sebagaimana yang sudah diketahui bersama bahwasanya santri sudah di ujung pintu liburan semester ganjil di tahun ini. Di bulan Ramadan, tepatnya pada hari esok, hari Jumat, kurang lebih sekitar 18 atau 19 Ramadan, bertepatan dengan tanggal 30 April, santri akan pulang ke rumah masing-masing. Hingga tanggal 31 atau 1 Juni, 31 atau 32 hari. Tanggal 1 Juni semua santri sudah harus ada di Ma'had Ibnu Umar, dan dimulainya kegiatan belajar mengajar KBM di tanggal 2. Maka sebelum antum beranjak dari tempat ini, nasihat yang pertama, di tempat tinggal masing-masing hendaknya tetap semangat di dalam thalabul ilmi, senantiasa menuntut ilmu. Aktivitas yang sudah dia jalani di ma'had tetap diterapkan di rumah-rumah kita. Muraja'ah, tasmi' dengan saudara, dengan saudari, dengan abah dan umi. Begitu juga mendengarkan halaqah-halaqah ilmu di masjid-masjid ahlu sunnah setempat. Karena menuntut ilmu enggak kenal waktu, enggak kenal zaman, enggak kenal lokasi. Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa meminta yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran, dan tidak meminta kecuali perkara ini, wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, tambahkan kepada aku ilmu. Nah, dengan ilmu inilah yang akan menjadi perisai kita, yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari berbagai macam ahwa, berbagai macam fitnah, berbagai macam syubhat, kegelapan, penyimpangan, ketergelinciran dengan ilmu. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ad-dunya mal'unah, dunia ini dilaknat. Mal'unun ma fihima, mal'unun ma fiha, dan dilaknat pula apa yang ada di dalamnya. Maksudnya dunia ini mal'un. Illa, kecuali empat sifat yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, illa zikrullah, kecuali orang yang senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir kepadanya, wa man wala, dan senantiasa menjalankan ketaatan, semangat di dalam beribadah. Wa aliman au muta'alliman, orang yang memiliki ilmu dan orang yang mencari ilmu. Artinya para penuntut ilmu, orang yang senantiasa mencari ilmu, dijauhkan daripada laknat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan jalan keselamatan. Ya. Maka bagi para santri untuk senantiasa tetap semangat menghafal Al-Quran, murajaah, ziyadah, dan meminta kepada kedua orang tua untuk dibantu apabila mereka memiliki aplikasi radio syariat, karena di masjid ini akan terus dijalankan durus biidznillah. Ada antum ataupun tidak ada antum, baik sebelum maghrib, iftar, sebelum iftar jama'i, dan setelah sholat subuh sebagaimana hari-hari biasa. Maka ketika antum pulang untuk tetap lanjut mengikuti faedah-faedah yang disampaikan oleh para asatidzah di ma'had ini, dan begitu pula asatidzah-asatidzah yang lain. Ini nasihat yang pertama. Kemudian nasihat yang kedua, untuk senantiasa menampakkan akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur. Antum bukan orang awam. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu? Apakah sama orang yang mengerti dan orang yang tidak faham? Apakah sama thullabul ilm dengan seorang ami? Berbeda. Nah, maka harus nampak dari jiwa antum, nampak dari ucapan antum. Nah, selalu dihiasi dengan akhlakul karimah, dan Islam mengajak umatnya kepada sifat ini. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa qulu linnasi madza husna, ucapkan kepada umat manusia perkataan yang baik, sopan, jangan perkataan kotor, ucapan terminalan, kata-kata yang buruk, suka emosi, suka mengumpat, suka mencela. Wa qulu linnasi husna, ucapkan kepada umat manusia perkataan yang baik. Dan ini bagian daripada dakwah. Antum berdakwah dengan akhlak antum. Antum berdakwah dengan sifat antum. Antum berdakwah dengan ilmu yang antum miliki, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Nabi alaihi salatu wasallam memuji kepada akhlak karimah, dan beliau diutus untuk itu. Innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam riwayat yang lain, salihal akhlak, akhlak yang soleh, akhlak yang luhur, budi pekerti yang bagus. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Berarti yang paling baik dialah yang paling baik dari sisi akhlaknya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan sikap keadilan, sportivitas, dan kebaikan. Kebaikan dari sisi akhlak, akidah, manhaj, muamalah, budi pekerti, adab, sopan santun, bagian daripada kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dalam Al-Quran. Wa ita'idhil kurba, memberikan kepada karib kerabat kalau kita memiliki harta. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjauhi, melarang dari perbuatan keji, perbuatan munkar, dan permusuhan, pertengkaran. Ini semua dijauhi. يَعِذُكُمْ لَأَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, memberikan petuah kepada kalian supaya kalian dapat mengambil pelajaran. Maka nasihat yang kedua bagi para santri untuk senantiasa menjaga akhlak, budi pekerti, dan antum adalah para thullabul ilm yang harus berbeda dengan yang lain. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kesempatan bagi antum seluruhnya. Satu bulan waktu yang panjang. Ketika balik ke rumah untuk berbakti kepada kedua orang tua selagi masih ada. Berbakti kepada bapak. Berbakti kepada ibu. Jangan sampai membuat mereka kecewa. Mereka menitipkan sekian banyak harapan kepada antum. Supaya antum pulang menjadi anak-anak yang soleh. Harapannya bermanfaat bagi mereka, bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Dan mereka adalah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan daripada kita. Dalam hadis sahih, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah?" Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasalam bersabda, "As-salatu ala waqtiha," salat sesuai dengan waktunya. Nah. Kemudian sahabat ini bertanya, "Tsumma ai, apalagi ya Rasulullah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Birrul walidain," berbakti kepada kedua orang tua, ayah dan ibu. Kemudian ditanya lagi, "Tsumma ai, al-jihadu fi sabilillah," berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, disamakan dalam hadis ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah salat dan jihad fi sabilillah. Enggak tanggung-tanggung. Bukan amalan yang ringan. Birrul walidain diberikan apresiasi yang tinggi dalam agama kita. Maka kesempatan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, jangan sampai membuat mereka menangis, apalagi tidak menghardik. Dan ini larangan di dalam Al-Qur'an. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni madza ihsana. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, jangan kalian beribadah kecuali kepadanya, bertauhid. Dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Di sini birrul walidain digandengkan dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kedua orang tua sudah berusia senja atau salah satu di antara mereka. Wala takul lahuma uff, jangan kalian mengatakan kepada mereka ah. Kalimat itu saja dilarang dalam Al-Qur'an. Kenapa? Ini akan mengecewakan mereka. Wala tanharhuma, jangan menghardik, mencela, mencerca. Wa qul lahuma qawlan karima, ucapkan kepada mereka ucapan yang bagus. Nah, maka memberikan kebahagiaan kepada orang tua bagian daripada ibadah yang kita diberikan pahala di sana. Nah, dalam sebuah hadis seorang sahabat meriwayatkan, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyi'uhu 'ala al-hijrah," suatu ketika datang seorang pemuda kepada Nabi alaihi salatu wasallam membaiat beliau untuk berhijrah kepada Nabi. "Wa taraka abawayhi yabkiyan," tapi dia meninggalkan kedua orang tua dalam keadaan berlinang air mata. Dia datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam membaiat untuk hijrah, tapi ketika anak itu pergi orang tuanya menangis, mungkin khawatir. Yang membuat orang tua tersebut bersedih. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada pemuda tersebut, "Irji ilaihima," kembali engkau kepada keduanya. "Wa athighhuma," buat mereka tertawa. "Kama bakaitukuma," sebagaimana engkau membuat mereka menangis. Kembali kepada mereka, buat mereka ketawa, buat mereka senang. Maka selagi ayah dan ibu kita ada kesempatan bagi para santri, bagi para thullabul ilm, berbakti, menolong, meringankan kebutuhan ayah ataupun ibu di rumah dengan akhlak kita, dengan muamalah kita. Para salaf ikhwani afidhakumullah, apa yang mereka punya, mereka korbankan supaya kedua orang tua merasa bahagia, tentunya dengan tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Muhammad ibn Sirin rahimahullah, kanatin nakhla fi ahdi Umar fi ahdi Uthman ibn Affan balagat 1000 dirham. Pada zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu arda, pohon kurma itu harganya sampai di angka 1000 dirham. Wah, mahal sekali. Gak tahu, mungkin pada saat itu musim paceklik, banyak yang tandus, sehingga satu pohon kurma itu seharga 1000 dirham. Nah, kemudian Usama ibn Zaid amida ila nakhla, suatu ketika membeli satu pohon kurma dengan harga segitu. Fanaqaraha, tiba-tiba Usama ibn Zaid melubangi pohon kurma tersebut. Wa ahraja jumaraha, kemudian diambil jantung batangnya. Kalau diambil jantung batangnya, kurma tersebut akan mati. Fa'at'amaha ummah, diberikan kepada ibunya sebagai bahan makanan. Antum tahu 1000 dirham, 1 dirham itu 2,6 gram perak. Berarti kalau kali 1000 berapa? 2600 gram. 1 gram kalau hari ini 12.000, berarti satu pohon kurma itu seharga 31 juta. 31 juta dipangkas, dipapras, diambil jantung batangnya, diberikan ibunya sebagai makanan. Maka kata Muhammad ibn Sama'ah, malaka ala dhalik, apa yang membuat engkau membeli pohon dengan seharga itu? Kata Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, ummi sa'alatni, ibuku meminta kepadaku. Wa ma sa'alatni syai'an aqdiruhu illa a'taituha, dan ibuku tidak pernah meminta sesuatu kepadaku dan aku mampu, melainkan aku memberikan kepadanya. Artinya bagi para salaf, enggak ada untung rugi bagi orang tua. Maka kesempatan bagi antum untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita ketika antum pulang ke rumah. Kemudian yang terakhir, ketika antum pulang, kemudian di beberapa masjid antum dipakai untuk menjadi imam, maka hati-hati di sini di dalam bacaan. Diusahakan membaca dengan tartil, qiraah thayyibah, karena akhir-akhir ini kita melihat para santri sudah mulai berlomba-lomba di dalam nada dan senandung. Sholat terawih dan witir dengan menggunakan 3 bacaan, 3 qiraah. Apa ini? 2 rakaat pertama hani rifai, 2 rakaat kedua surem, 2 rakaat ketiga sudes, 2 rakaat yang ketiga syatiri, 2 rakaat witir ganti irama yang lain. Mana dalilnya? Nah, pondok ini tidak mengajarkan antum senandung di dalam melodi. Apa yang antum bisa? 1 bacaan dengan tartil, qiraat thayyibah, khusyuk yang membuat umat manusia senang mendengarnya. Maka ini berhati-hati bagi para santri. Barakallahu fikum. Ila huna walhamdulillah.